Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yahibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pembahasan kemarin kita telah masuk pada fi'il madhi yang hukum asalnya mabni ala al-fath. Dan kemarin kita baca faedah Ibn Hisham mengawali penyebutan dengan fi'il madhi, kemudian amr, kemudian mudhari. Kenapa? Amtul Malik. Karena fi'il madhi dan amr karena fi'il madhi terkosongkan dari tambahan. Nah, karena madhi dan amr itu kosong dari tambahan, sehingga yang tidak butuh tambahan ini dikedepankan dari yang butuh tambahan. Nah, dan beliau menyebutkan satu tanda bagi fi'il madhi, yaitu Abdullah. Nah, bisa menerima ta'ta'nis sakinah. Perkataan ta'ta'nis sakinah dengan qaid as-sakinah untuk mengeluarkan apa? Nah, ta'nis mutaharrikah yang masuk pada pada isim, juga pada huruf. Nah, kalau masuk pada isim jelas. Nah, tak mutaharrikah yang masuk pada isim seperti apa? Jalisah, tayyib, qa'imah, tayyib, dan seterusnya. Sedangkan yang masuk pada huruf, ada berapa huruf yang bisa kemasukan ta'u ta'ni Muhammad? Apa saja? Huruf. Huruf yang bisa kemasukan ta'u ta'nits mutaharrika. La'alla. La'ata. Rubba. Thumma. Nah, taib la kemudian menjadi la'ata. Thumma, thummata. Rubba, rubbata. La'alla, la'allata. Tayyib ini empat huruf yang bisa menerima ta'u ta'nits. Kemudian perkataan as-sakinah, bagaimana kita menjawab? Nah, pada semisal waqalat imra'atu fir'aun, apakah tak di sini dinamakan ta'u ta'nits as-sakinah indang ya Ahmad? Allah katakan waqalat imra'atu fir'aun, ta'nya di kasrah. Tak apa ini namanya? Tahu tak ini sisa kina? Tapi kok di sini tidak sukun? Karena iltiqa usakina, terus kenapa? Untuk lepas dari iltiqa usakina. Berarti harokatnya apa? Karena harokat tersebut muncul karena suatu sebab. Nah, untuk keluar dari iltiqa usakina. Nah, sehingga tetap dia hukumnya seperti apa? Tahu tak ini si sakinah, hanya saja diharokati karena iltiqa'u sakinain. Dan kemarin sebab diharokatinya tahu tak ini si sakinah, nah, ada beberapa macam. Yang pertama ini tadi, takhallus min iltiqa'u sakinain. Sebab yang lain apa, Abdul Malik? Apa namanya, ketika tersambung dengan temir alif tasmiyah. Ketika bersambung dengan damir alif tasmiyah. Bersambung dengan alif tasmiyah. Qalata. Qalata ataina ta'in. Naam. Lil munasabah. Kemudian yang ketiga sebab apa? Faiz. dipindahkan ke ta. Naklu harokah dengan sebab naklu harokah. Nah, jadi asalnya harokat huruf setelahnya kemudian dipindah kepada ta'uta di sini seperti qalatum matun. Nah, kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala Ibnu Hisyam rahimahullahu taala وبدأت من ذلك بالماضي فذكرت أن علامته أن يقبل تاء التأنيث الساكنة فقام وقعد تقول قامت وقعدت. نعم. Di sini ada iskal, ikhwanillah, berhubungan dengan pembahasan bahwasanya di sana ada beberapa fi'il madhi yang tidak bisa menerima ta. Nah, kita baca. Indak ya. Abang tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Iskal. Fa'il kota fa'il af'alil madhiya la tatbalu hadhihi ta. Fa'fi' li ta'ajub wa habba min habbada wa khola wa ada wa hasha ujibu bi anna tilka ujiba bi anna tilka afhali tabal ta bin nadri ila asliha lakin toro alaha bin nadri ila asliha lakin toro alaha anna ulzimat istimalatun khosotun la takbalu ma'ahata wadhalika annahum iltazamu tadkiru fa'iliha fa'inna fa'ila fi'li ta'ajub yarji'u ila ma wahwa bimakna syai'un adhim wahya bimakna syai'un adhim wa fa'il khola wa ada wa hasya tamirun yarji'u ila ba'dil mafhumi minal kulli awil masdar wa fa'ilu habba huwa dha wa huwa minal amsal wahya la tahoyya wal ibrah bi asril wad'i la bil arid wa aidan al alamatu la yalzamu in ikasuha fala yalzamu min adami qabuliha litta'i adamul fi'liyah. Nah, iskal bagus ini kan bilang untuk kita tahu jawabannya. Fa in kunta ba'dul af'alil madhiyah la taqbalu hadhihi ta'. Ya, sebagian fi'il-fi'il madhi tidak bisa menerima ta ini, yaitu ta utani sisa kina. Bagaimana kalau dikatakan sebagai tanda fi'il madhi? Di sana ada fi'il madhi yang tidak bisa menerimanya. Kemudian diberikan contoh. Kafi'li ta'ajub. Wa habba min habbada. Wa khala wa ada wa hasha. Ujiba bi anna tilkal af'ala. Taqbalu ta bin nadhari ila asliha. Nah, maka dijawab ikhwan fillah bahwasanya fi'il-fi'il tersebut itu dia tetap menerima ta dilihat dari isi asalnya. Nah, jadi asalnya semuanya bisa menerima ta. Lakin tar alaha annaha ulzimat istimalun khasatun la taqbalu ma'ata. Akan tapi muncul baginya na'am suatu apa? Penggunaan yang apa mengharus penggunaan khusus yang mengharuskan dia tidak menerima ta. Nah, karena penggunaan tersebut berarti. Taib. Wadalika anna umilta zamutanki rofa iliha fa'inna fa'ila fi'la ta'ajub yarju ilama. Sebabnya apa tidak bisa menerima ta? Dikarenakan apa mereka ini ilta zamutanki rofa iliha. Tadkiru fa'iliha yaitu mengharuskan memudzakarkan fa'ilnya. Jadi fa'il harus mudzakar pada bentuk-bentuk tadi. Sehingga karena fa'il yang mudzakar ya tidak menerima ta'ut ta'nits, jelas. Nah, contoh sekarang fa inna fa'ila fi'li ta'ajjubi yarji'u ila ma wa hiya bi makna syai'un 'adzim. Dan yang pertama ini sebab sungguhnya fa'il dari fi'il ta'ajub itu kembali kepada ma. Dan ma di sini bermakna syai'un azim, dia mudzakkar. Ya, berarti senantiasa mudzakkar. Makanya tidak boleh untuk dimasuki apa? Tau ta'ni sisakinah. Kemudian wafa'ilu khala wa'ada wa'hasha dhamirun yansi'u ilal ba'dil mafhumi minal kulli awil masdar. Ya, fa'il dari fi'il-fi'il tersebut itu adalah dhamir yang kembali kepada sebagian yang dipahami dari al-kul awil masdar, berarti itu mudzakkar. Naam. Wa fa'ilu habba huwa dha wa huwa minal amsal, dan ini termasuk dalam kategori amsal yang tidak bisa apa diubah-ubah, ya kita naam sebutkan sebagaimana didengar dari orang Arab. Wa hiya la taghayyur. Wal ibrah bi aslil wad'i la bil 'arid. Dan yang menjadi ibrah adalah asal peletakannya, bukan naam pada sesuatu yang muncul belakangan. Sehingga apa kita katakan tetap itu adalah fi'il-fi'il madhi. Cuman kenapa tidak menerima ta'u ta'nits sakinah? Kenapa? Karena memang nah, fa'il mereka ini senantiasa mudzakkar. Dalam penggunaannya harus fa'ilnya mudzakkar, maka tidak bisa dimasuki ta'u ta'nits. Gitu loh. Wal ibrah bi aslil wad'i la bil 'arid wa aidan al 'alamah la yalzamu in'ikasuha. Dan juga bahwasanya tanda-tanda ini la yalzamu in'ikasuha, tidak bisa dibalik. Tidak melazimkan apa? Kebalikannya. Fal yalzamu min adami qabuliha lit ta'i adamul fi'liyah. Sehingga tidak apa? Melazimkan tidak bisanya dia menerima ta kemudian menunjukkan bahwasanya dia itu bukan fi'il. Karena ada alamat yang lain. Paham? Dikarenakan ada alamat-alamat yang lain yang menunjukkan itu fi'il. Ini faedah bagus, ikhwan fillah. Penalaran pada beberapa kondisi di mana ta'u ta'nits sakinah memang tidak masuk pada fi'il-fi'il tertentu. Jawabannya tadi. Kalau kita lihat asalnya mereka sebenarnya bisa, cuman tatkala orang Arab senantiasa menggunakannya untuk apa? Fa'il yang mudzakkar, makanya berarti tidak ada kesempatan untuk ta'u ta'nits sakinah masuk, ya tidak. Tayyib. Kemudian Ibnu Hisham mencontohkan qamat wa qa'adat. Tayyib. Waminhu qawlu syair alammat fahayyad thumma qamat fawadda'at falamma tawallat kadatin nafsu tazhaku. Di sini syahidnya banyak. Alammat fahayyad thumma qamat fawadda'at. Ini semuanya padanya ta'u-ta' ini sisakinah. Falamma tawallat kadatin nafsu tazhaku. Berhubungan dengan apa? Pertemuan dan perpisahan. Taim. Fa'idatun, ini diingat-ingat. Inna maqtasara fi 'alamatil madhi 'ala ta'i ta'nitsis sakinah li'annaha anfa'ul 'alamat. Id biha tu'rafu fi'liyatu ni'ma wa bi'sa. Li'annahuma la yaqbalani illa sakinah. Ini diingat-ingat. Senang kenapa kok Ibnu Hisham hanya mencukupkan dengan penyebutan ta'u ta'nitsis sakinah sebagai tanda fi'il madhi. Kenapa? Li'annaha anfa'ul 'alamat. Tanda yang paling bermanfaat untuk mengetahui fi'il madhi. Id sebab. Untuk menerangkan sebab. Biha tu'rafu fi'liyatu ni'ma wa bi'sa. Dengannya diketahui kefi'ilan apa? Ni'ma wa bi'sa. Tayyib. Kenapa? Karena ni'ma wa bi'sa ini tidak menerima kecuali apa? Sakinah. Ya. Yaitu ta'u ta'nits sakinah ini. Ni'mat wa bi'sa. Selesai kita dari contoh. Sekarang kita masuk pada pembahasan hukumnya. Qala wa anna hukmahu fil asli al-bina' 'ala al-fathhi kama mathalna wa qad yakhruju anhu ila ad-dhamm. Dan hukumnya pada asalnya adalah al-bina al-fathhi, sebagaimana dicontohkan ini. Bagaimana kami contohkan tadi. Dan terkadang keluar dari mabni al-fathhi menuju kepada dhamm. Naam, ikra ya Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Lafzun kama masada au taqdiran kama fi da'aw wa ramaw. Iz asluhuma da'awu wa ramayu. Wasara ila ma zikri li illatin tasrifi. Wasara. Wasara ila ma. Zakara. Ila ma zikri. Zukira. إلا ما ذكر لعلة تصريفية وهي أنه تحرك كلا تحرك أنه تحرك مثل ذلك وهي أنه تحرك kullan min al-wawi wa enggak ada alifnya, kenapa kullan kullun kullun min al-wawi wa ya'i wa fataha ma qablahuma faqalabata alifan faqulibata faqulibata alifan summa hudifat al-alifu liltiqa'i as-sakinain wa sara ma qabla al-wawi madmuman taqdiran. Nah, jadi bisa keluar pada mabni al-dham lafdhan au taqdiran. Lafdhan sebagaimana telah apa dicontohkan di sini. Qamu wa qa'adu. Tayyib. Au taqdiran atau nam taqdiran dalam artian dhamahnya itu tidak kelihatan tapi dia dihukumi mabni al-dham. Kama fi da'u wa ramau. Karena yang kelihatan ini apa? Fathah, ya kan? Sebelum sukun fathah. Tapi dia mabni al-dham muqaddar. Tayyib. Id asruha da'awu. Dan romau asalnya romayu. Wasara ila ma dzukira li'illatin tasrifiyah. Dan dia menjadi nah, seperti yang disebutkan ini dikarenakan apa? Sebab sharaf. Terjadi apa? Tasrif padanya. Wahia annahu taharraka kullun minal wawi wal ya'i wa mfataha ma qablaha faqulibata alifan. Yaitu apa? Berharokatnya masing-masing dari wawu dan ya. Dia berharokat dan apa? Wa mfataha ma qablahuma dan sebelumnya di fathah. Maka diubahlah menjadi alif. Naam. Tsumma hudifatil alif liltiqa'i sakinain. Kemudian alif tersebut dibuang alifilah. Taim asalnya berarti apa? Da'awu kemudian apa? Wawunya ini taim wawu berharokat. Sebelumnya fathah ya tidak. Wawu itu lemah alifilah huruf illah. Tidak mampu menerima harokat sebenarnya. Apalagi sebelumnya fathah maka na'am. Wawu tersebut diganti menjadi alif. Wawunya diganti menjadi alif. Kemudian alif dibuang. Kenapa? Karena terjadi apa? Iltiqa'u sakinain. Berarti da'u. Tidak bisa dibaca. Da'u. Nam alif kemudian wawu. Dibuang alifnya. Nam sehingga. Wasara ma qablal wawi matmuman takdiran. Maka yang sebelum wawu itu akhirnya apa? Matmum. Takdiran di dhammah muqaddar. Ini nah pembahasan tasrifnya. Wa hal hadha dhamm dhammu bina'in aw munasabah fihi khilaf. Wa dhahiru ibaratil musannif annahu dhammu bina'. Perkara berikutnya apakah dhammah ini dhammah bina' atau munasabah saja? Na'am. Dan muallif rahimahullahu taala zahirnya beliau apa berpendapat bahwasanya dhammah bina. Wa saraha fi tawdih annahu dhammu munasabatin la bina. Dia pertegas dalam tawdih bahwasanya dhammah pada apa qamu wa qa'adu ini munasabah. bukan bina. Wa anna al-fi'la mabniyun 'ala al-fathil muqaddar mana'a min dhuhurihi ishtighal al-mahall bi dhammati munasabatin lil waw. Dan fi'il itu mabni 'ala al-fathil muqaddar. Yang menghalangi untuk munculnya adalah apa? Ishtighal al-mahall bi dhammati munasabah lil waw. Karena yang munasabah dengan wawu apa? Dhammah. Sehingga diharakatin itu maqamu wa qa'adu. وهذه من مسائل الخلاف التي لا طائل تحتها. Ini perhatikan. Kalau sudah dikatakan khilaf la ta'ila tahtaha, sudah tidak usah repot-repot. Tidak usah kita pusing-pusing dan gerahkan serta curahkan pikiran dalam memahaminya. Kenapa? La ta'ila tahtaha, tidak ada faedah di bawahnya. Nah, lama khilaf ternyata tidak ada faedah yang bisa dipetik. Nah, sehingga lebih mudahnya apa? Kita katakan di situ jelas-jelas dhammah, ya kita katakan apa? Mabni ala dhamm, itu lebih mudah. Dan apa yang dipilih oleh mu'alif dalam taudih itu sama seperti yang dipilih oleh Ibnu Ajurrum. Paham? Nah, sehingga hati-hati nanti ketika na'am mensyarah Jurumiyah Hanifiyah, itu salah satu pendapat memang. Ketika apa? Menyatakan wal madhi maftuhun akhiri abadan. Baik, walaupun takbirnya, sebenarnya takbirnya juga ada kritikan. Kenapa? Karena na'am tidak selamanya fatah, karena zahirnya memang ada yang dhammah. Cuman kalau dia katakan taib al-madhi mabniyun alal fathi abadan, nah ini na'am lebih apa? Lebih jelas. Jadi beliau berpendapat sebagaimana pendapat di sini, bahwasanya fi'il madhi itu mabni alal fathi terus-menerus. Sedangkan ketika na'am qamu wa qa'adu itu apa? Kita katakan atau dia katakan apa? Mabni alal fathil muqaddar. Na'am. Mana min dhuhuriha ishtighal al mahal bi harakatil munasabah. Qala wa kadzalika al khilafi ma idza tasala bihi dhamir raf'in mutahawik nahwu darabtu. Na'am. Fal musannifu fil awdah yara annahu mabniun ala fathin muqaddar mana'a min dhuhurihi as-sukunul 'arid. Na'am. Darabtu, ini untuk fi'il madhi. Demikian pula Ibnu Ajurrum ikhwanul fillah. Adapun sukunnya dikatakan sukun 'arid. Lidah ikarah hati tawali arba'i mutaharikatin fima huwa kal kalimatin wahidah. Sukunnya dia didatangkan untuk apa? Untuk mencegah apa? Untuk apa? Menghilangkan tidak disukainya berurut-urutan empat huruf yang berharokat. Dalam bahasa Arab ikhwanifillah tidak disukai ada empat huruf kok berharokat semua. Harus ada salah satu yang disukun. Naam. Taib. Makanya dorabatu tapi dorabtu. Nah, sehingga tidak apa? Tidak menjadi seperti satu kalimat. Karena dorabtu itu dua kalimat. Fi'il wa fa'il. Wa zahir wa ibaratihi huna annahu mabniun ala sukun, dan zahir ibarat beliau di sini bahwasanya fi'il madhi ketika bertemu dengan apa? Dengan dhamir rafa' mutaharrik mabni ala sukun, dan ini yang lebih mudah. Yang lebih mudah, na'am, kita memakai yang itu. Baik. Berarti sekarang kalau mengi'rab qamu bagaimana, Abdullah? Fi'il madhi mabniun 'ala dhamm. Kenapa mabni 'ala dhamm? Ritisalihi biwawil jama'ah. Terus al-wawu qamu. Wawu sebagai apa ini? Al-wawu tirab lengkap. Dhamirun Mabniyun ala sukun. Naam. Mabniyun ala sukun fi mahali raf'in fa'il. Wal alif apa Zakaria? Pada qamu di sini kok ada alif. Wa qa'adu juga ada alif. Alif apa ini? Alif fariqah. Naam, alif fariqah. Untuk membedakan antara wawu naam yang berupa dhamir dengan wawu asli dari apa fi'il tersebut, seperti yad'u. Da'a yad'u, wawunya wawunya asli. Taim. Wa ila sukuni. Wa dhalika idza tasala bihi dhamirul marfu' al mutaharrik. Dan juga mabni ala sukun tatkala apa bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Kaqaulika qumtu wa qa'adtu wa qumna wa qa'adna. Taim. Al-dhamir al-marfu' al-mutaharrik. Nah, ada ta'liq di sini. Iqra. Ba'dahu man? Arada ma yashmulu al-mutaharrik bi nafsihi aw bi ba'dihi al-muttasil bil fi'li. Ka na fi darbna zaidan. Li'anna al-harfa ya'rifu al-muttasil bil fi'li. Min na mutaharrikin makhraja bi qaidin mutaharrik as-sakinu ghairu wawi fa inna fi'la baqin ma'ahu ala aslihi nahnu az-zaidani daraba fa huwa mabniun ala al-fathi adh-dhamir. Tayyib. Wa dhalika idza tasala bihi dhamirul marfu'il mutaharrik. Naam, dikatakan dalam ta'liq arada ma yashmalu al-mutaharrik bi nafsihi aw bi ba'dihi al-muttasil bil fi'li. Dia inginkan ya yang mencakup apa mutaharrik bi nafsi, dia harokan nam bi nafsi dengan sendiri atau bi ba'dihi al-muttasil bil fi'il atau dengan bagian dari dia yang bersambung dengan fi'ilnya. Kana nam na fi darabna. Taim. Darabna Zaidan. Li'anna al-haruf al-muttasil bil fi'li minna mutaharrik. Dikarenakan huruf yang bersambung dengan fi'il itu pada na adalah huruf yang berharokan. Naam. Wa kharaja bi qaidil mutaharrik as-sakin. Dan keluar dari qaid mutaharrik yaitu yang sukun. Ghairul wawu selain wawu. Fa innal fi'la baqin ma'ahu ala asli, sebab fi'il itu tetap bersama dia di atas hukum asalnya. Nahu az-zaidani daraba. Fa huwa mabniun 'ala al-fathhi adh-dhahir. Maka dia itu mabni 'ala al-fathhi adh-dhahir, jelas. Naam. Taim. As-sakin ghairul wawu, yang disukun selain wawu. Sebagaimana contoh di sini daraba dia ba alif di situ. Adapun kalau naam taib dengan dhamir wawu bagaimana dia mabni ala? Al-dham. Naam. Wawu jamaah. Wa takhallasa anna lahu thalatha halat. Dan kesimpulannya bahwasanya fi'il madhi itu memiliki tiga kondisi. Al-dham wal fath was sukun wa qad bayyantu dhalik. Di sini ada dua cara baca, al-dhammu wal fathu was sukunu wa qad bayyantu dhalik, atau al-dhamma wal fatha was sukuna wa qad bayyantu dhalik. Bagaimana wajah i'rabnya? Kalau dibaca al-dhammu bagaimana ini? Khobar. Hah? Naam khabar lil mubtada apa? Muqaddam. Naam mubtada mahdhuf. Tayyib khabar lil mubtada mahdhuf. Naam. Wa huwa dhamm wal fathu wa sukun. Kalau ad-dhamma maka dia sebagai badal jelas. Naam. Tayyib adapun khilaf pada ni'ma wa bi'sa insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Nak tapi bihanya subhanallah.